Bagaimana ia seorang berwudu lalu di tengah-tengah wudu ia kehabisan air, lalu kemudian dia mencari air dan setelah berapa lama ia mendapatkannya, apakah dia bisa melanjutkan wudunya atau mulai bisa dilanjutkan? Muwalaat, kesinambungan wudu tidak putus karena terkait dengan maslahat wudu itu sendiri, yaitu terkait dengan air wudu, airnya habis, jadi tidak masalah, langsung dilanjut meskipun sudah kering, tidak masalah. Yang penting nyarinya efisien ya, jangan sambil singgah ngobrol ini itu. Nah, kalau ada tambahan-tambahannya lain-lain nanti. Nah, jadi betul-betul tertunda oleh jarak waktu yang digunakan aktivitasnya murni ya, ngambil air. Baik. Jika makmum belum selesai membaca satu ayat, lalu kemudian imam rugu, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah mengikuti imam atau menyelesaikan satu ayat tersebut? Jika sudah hampir selesai, nah, satu ayat itu tersisa dua, tiga kata dan semisalnya, selesaikan saja. Nah, sebentar itu selesainya enggak masalah. Adapun masih panjang, ya misalkan sedang membaca satu ayat yang memang panjang, di surat-surat yang panjang dari As-Sab'ul Tiwal misalkan yang dijilid. Nah, sedang membaca sebagian ayat dari As-Sab'ul Tiwal yang panjang kan. Nah, baru pertengahan imam sudah ruku, jika memaksa untuk menyelesaikan bisa ketinggalan. Bisa imamnya tidak lagi dia baru ruku ketinggalan, maka jangan dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan karena membaca ayat selain Al-Fatihah hukumnya apa? Hanya mustahab, sementara mutaba'atul imam hukumnya wajib. Innama ju'ilal imam yu'tamma bih, hanyalah imam jadikan imam untuk diikuti. Adapun selisihnya ringan, sedikit sekali, satu dua kata tersisa, selesaikan cepat baru itu. Nah,